Hadirmu di hidupku membawa keindahan, sungguh aku sangat menyayangimu. Tak hanya di dunia, inginku pun di surga, bersamamu aku pun bahagia. Sarangheo, aku cinta pada dirimu. Sarangheo, aku mencintanya. Aku bahagia hidup dengannya. Aku merasa punya. Sarangheo, aku cinta padamu. Terima kasih Tuhan, kau pertemukan kita, dua sejoli yang saling mencinta. Tanya di dunia, ingin ku punya surga, bersamamu aku pun bahagia. Sarangheo, aku cinta pada dirimu. Sarangheo, aku mencintanya. Aku bahagia hidup dengannya. Aku merasa punya. Sarangheo, aku cinta padamu.